Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah karya Al-Imam Ibn Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Kita masih berada pada pembahasan tentang wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas kaifiyatu ihtidarihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu detik-detik meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Maka melanjutkan dari pembahasan tersebut, insyaallah taala kita akan membahas tentang beberapa hal setelahnya yang terjadi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahas tentang ghuslin Nabi sallallahu alaihi wasallam, proses pemandian jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama mereka bersepakat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meninggal di hari Senin. Dan sebagaimana yang kita jelaskan kemarin, beliau meninggal di waktu duha di hari Senin. Tayyib. Setelah kita lalui kisah wafatnya Rasulullah SAW, jasad beliau yang mulia SAW belum lagi dimandikan. Kemudian di sana ada sebuah riwayat yang menunjukkan tentang kisah Saqifah Bani Sa'idah. Ada banyak riwayat yang menyebutkan tentang kisah itu. Akan tetapi kita ambil satu riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan di dalam musnad beliau jilid yang pertama hadis nomor 21, dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam sunan Al-Imam An-Nasai nomor hadis 777. Kata Imam Ahmad dengan sanad beliau, qala haddatsana Muawiyah ibn Amr qala haddatsana Zaidah haddatsana Asim, berpindah sanad, wa haddatsani Husain bin Ali an Zaidah an Asim an Zir an Abdullah. Zir meriwayatkan dari Abdullah, yang dimaksud adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Abdullah ibn Mas'ud, lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, qalatil ansar, maka beberapa sahabat ansar mereka mengatakan, minna amir wa minkum amir, kami orang-orang ansar punya pemimpin sendiri dan kalian wahai muhajirin juga punya pemimpin sendiri. Mereka berselisih untuk siapa yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau. Itu jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di rumah Aisyah dan belum diproses. Tayib. Maka sebagian mereka mengatakan bahwa Quraisylah yang berhak untuk menjadi pemimpin sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang Ansar mereka menganggap bahwa sebagai penduduk asli Madinah mereka punya pemimpin, dan pemimpin mereka yang berhak untuk menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Qala fa'atahum Umar, lalu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada mereka. Faqala ya ma'syaral ansar, alastum ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amara Abu Bakrin an ya'umman nas. Wahai sekalian orang-orang ansar, apakah kalian tidak tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikan beliau sebagai imam sholat sebelum meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya dua majelis sudah kita lalui. Penunjukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai pengganti imam sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Qala fa ayyukum tatibu nafsuhu an yataqaddama Abu Bakrin. Kalau kalian tahu itu semua dan semua sahabat tahu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menggantikan imam atas perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kalau kalian tahu itu semua, maka siapa di antara kalian yang hatinya rela untuk maju mendahului Abu Bakar di atas perintah Nabi SAW? wasallam. Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, mendengar itu dari Umar bin Khattab, qalatil ansar, maka orang-orang Ansar mereka mengatakan, na'udzubillah an nataqaddama Abu Bakrin. Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendahului Abu Bakar atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Dengan ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, perselisihan antara Ansar dengan Muhajirin tentang siapa pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diselesaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Banyak lagi kisah-kisah yang lain dengan riwayat-riwayat yang ada, tapi intinya hanya pada riwayat al-Imam Ahmad tadi. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tayib, kita lanjutkan. Fi dzikril waqt allati tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah kita sebutkan di depan bahwa para ulama tidak ada yang berselisih pendapat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meninggal di hari Senin. Hal itu berdasarkan riwayat dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah jilid yang ke-7 halaman 231. Kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, wulida nabiyukum sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain. Nabi kalian dilahirkan di hari Senin. Tayib. Qala wa nubbi'a yaumal itsnain. Tayib, perhatikan apa yang disebutkan Ibn Abbas. Nabi dilahirkan di hari Senin. Wa nubbi'a yaumal itsnain. Diangkat menjadi nabi juga pada hari Senin. Qala wa kharaja min Makkah muhajiran yaumal itsnain. Beliau keluar dari Makkah untuk berhijrah ke Madinah juga pada hari Senin. Qala wa dakhala al-Madinata yaumal itsnain. Dan sampai ke kota Madinah, masuk ke kota Madinah juga pada hari Senin. Qala wa mata yaumal itsnain. Beliau juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Senin. Tayib, demikian juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Tayib. Kemudian proses pemandian jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam baru dikuburkan malam Rabu. Jadi beliau meninggal Senin siang, dikuburkan malam Rabu. Tayib. Insyaallah nanti setelah kita selesai dari membaca riwayat-riwayat sampai dengan dikuburkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan bahas hal ini. Kenapa sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di malam Rabu? Alasannya apa? Dan apakah itu menyelisihi hadis perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyegerakan penyelenggaraan jenazah sampai dikuburkan? Tayib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita bahas terlebih dahulu proses pemandian jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qad qadimna annahum radhiyallahu ta'ala anhum ishtaghalu bi bai'ati as-siddiq baqiyata yaumil itsnain. Telah kami sebutkan riwayat-riwayat bahwa para sahabat saat itu termasuk salah satu hal yang menghalangi mereka adalah mereka tersibukkan untuk membaiat terlebih dahulu Abu Bakar as-siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Baqiyata yaumal itsnain, di sisa hari Senin. Sampai disepakati perselisihan yang terjadi di Saqifah Bani Sa'idah itu kemudian kan menyebar. Nah, setelah itu diselesaikan dengan datangnya Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu juga datang memberikan riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai itu semua, mereka bersepakat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Nah, kemudian kan ada proses baiat. Ini proses baiat dari sekian banyak sahabat yang memakan waktu sampai habis hari Senin. Tayib. Qala wa ba'dha yaumits tsulatsa. Dan masih berlanjut proses baiat itu sampai di setengah hari Selasa. Tayib. Di setengah hari Selasa. Falamma tamahadat wa tatawwadat wa tammat. Ketika proses baiat itu telah selesai dan semuanya telah berbaiat, semuanya telah bersepakat, syara'u ba'da dzalika fi tajhizi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barulah mereka syara'u, mulai fi tajhizi, untuk mengurus jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu semua selesai. Tayib, kata beliau, muqtadina fi kulli ma uskila alaihim bi Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Agar mereka bisa mengikuti arahan perintah Abu Bakar As-Siddiq pada segala sesuatu yang mereka temui dan tidak punya ilmunya. Tergantung siapa amirnya. Kalau amir memerintahkan demikian, mereka akan taat. Nah, ini tujuannya, supaya khilaf itu tidak meluas, supaya perselisihan itu tidak meluas. Termasuk juga masalah pengurusan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau seorang nabi, tentu pengurusan jenazahnya berbeda dengan keumuman manusia yang lain, termasuk keumuman kaum muslimin, berbeda. Taib. Nanti ada beberapa hal tertentu yang mereka perselisihkan kemudian diselesaikan. Nah, ini salah satu faedah, manfaat dari dibaiatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu terlebih dahulu sebelum penyelenggaraan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah taala dalam Maghazi beliau mengatakan, "Falamma buyi'a Abu Bakrin aqbalan nasu ala jihazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumats tsulatsa." Ketika telah selesai dibaiatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka manusia, maksudnya para sahabat, mereka pun segera mengurus jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumats tsulatsa, pada hari Selasa. Tayyib. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, seperti yang dibawakan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, saya ambil karena ini riwayat yang paling sahih di antara riwayat-riwayat yang lain. Imam Ahmad menyebutkan dalam musnad beliau dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala. Kata Imam Ahmad, haddatsana Ya'qub qala haddatsana Abi an Ibni Ishaq qala haddatsani Husain Ibni Abdullah an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu qala, dari Abdullah Ibni Abbas, beliau mengatakan, ijtama'al qaumu li ghusli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laysa fil baiti illa ahluhu. Orang-orang berkumpul kemudian untuk mengurusi jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa laysa fil baiti illa ahluhu. Dan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang pun kecuali keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kita telah lewati kemarin. Begitu pula ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pertama kali datang setelah mendengar berita wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau minta izin kepada Aisyah, diizinkan oleh Aisyah Abu Bakar masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di sekitar beliau hanya ada keluarga beliau. Dalam riwayat yang ini disebutkan yang ada di dalam, yakni Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anha, kemudian Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ada di sana. Taib. Lalu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dan ketika itu ammuhu Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib wa Ali ibnu Abi Talib wal Fadl ibnu Abbas wa Qutham ibnu Abbas wa Usamah ibnu Zaid ibnu Harithah wa salih maulahu. Yang masuk kemudian hanya ahlul bait Nabi, hanya keluarga-keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang laki-laki. Yang pertama Al-Abbas ibn Abdul Muttalib masuk. Yang kedua Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu masuk. Yang ketiga Al-Fadl ibn Abbas. Yang keempat Qutham ibn Abbas. Yang kelima Zaid bin Usamah bin Zaid bin Harithah. Dan yang keenam adalah Salih. Saleh ini bekas budak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah dimerdekakan. Saleh ikut masuk. Baik. Qala falamma ijtama'u li ghuslihi nada min wara'il bab Aus ibn Khawli al-Ansari. Ketika mereka telah masuk dan hendak memulai untuk memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dari luar, dari balik pintu, ada seseorang yang berteriak. Baik. Yaitu kata Abdullah bin Abbas, beliau adalah Aus ibnu Khawli al-Ansari, seorang Ansar. Ahadu bani Auf ibnu al-Khazraj wa kana badriyan. Beliau hadir di perang Badar. Wa Ali ibn Abi Talib. Tayyib. Dan beliau termasuk orang yang dekat dengan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Faqala ya Ali, nasyattukallah wa hadduna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ali, aku meminta kepadamu atas nama Allah dan atas bagianku atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, maksudnya beliau minta izin ingin masuk juga meskipun bukan bagian dari Ahlul Bait. Tayyib. Faqala Ali udkhul. Lalu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Aus, masuklah. Fadakhala. Maka Aus pun masuk. Tayyib. Tapi beliau ada di dalam tidak ikut mengurusi jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya ada di dalam rumah dan menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dimandikan. Tayyib. Karena tidak ada hak beliau untuk memandikan. Tayyib. Qala fa hadara ghusla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aus pun hanya menghadiri dan melihat proses pemandian jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam ya'li min ghuslihi syai'an. Dan beliau sama sekali tidak ikut memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Qala, lalu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, fa asnadahu Aliun ila sadrihi wa alaihi qamisuhu. Setelah itu Ali bin Abi Thalib mendudukkan jenazah Rasulullah SAW dan beliau sandarkan pada pundak-pundak beliau, pundak Ali diambil, didudukkan, kemudian disandarkan di pundak Ali. Wa alaihi qamisu, dan Rasulullah SAW masih memakai pakaian beliau di mana beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala wa kana al-Abbas wa Fadl wa Qutham yaqlibunahu ma'a Ali. Dalam riwayat ini Abdullah bin Abbas menyebutkan Al-Abbas ibn Abi Talib, Al-Fadl ibn Abbas dan Qutham, mereka membantu membolak-balikkan jenazah Nabi SAW. Saat dibutuhkan ke kanan, ikut dibalikkan ke kanan. Saat dibutuhkan ke kiri, ikut dibalikkan ke kiri. Yang membalik siapa? Ali, Al-Abbas, Fadl dan Qutham. Taib. Qala wa kana Usamatu ibn Zaidin wa Salih maulahu yasubbanil ma. Sedangkan Usamah bin Zaid dan Saleh hanya bertugas untuk mengguyurkan air. Jadi tidak menyentuh jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain Al-Imam Al-Baihaqi, demikian juga Al-Imam Muhammad ibn Ishaq rahimahumullah menyebutkan yang membolak-balik hanya Ali sendiri. Jadi Ali menyandarkan jenazah Nabi di dada beliau, beliau juga yang membolak-balikkannya sendiri. Baik. Nah kata Ali bin Abi Thalib, ketika aku membalikkan seolah-olah aku dibantu oleh 30 orang. Ke kanan, ke kiri juga seperti itu, seakan-akan dibantu 30 orang. Kenapa demikian? Kita tidak lupa riwayat bahwa Rasulullah SAW beliau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setara dengan 30 laki-laki biasa. Itu kekuatan Nabi SAW. Taib. Kita lanjutkan. Qala wa ja'ala Aliyun yaghsiluhu. Kemudian Ali yang memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yara min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an mimma yarahu minal mayyit. Dan Ali bin Abi Thalib tidak melihat pada jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau melihat kondisi pada jenazah manusia biasa, pada jenazah orang lain. Thayyib. Qala wa huwa yaqulu bi abi wa ummi ma atyabaka hayyan wa mayyitan. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, bi abi anta wa ummi, ayah dan ibumu sebagai tebusan. Ma atyabaka hayyan wa mayyitan, ya Rasulullah, sungguh betapa wanginya engkau baik hidup maupun sudah meninggal. Baik. Qala hatta idza fazi'u min ghusli adafan hatta idza faraghu min ghusli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana yughsalu bil ma'i wasidri jaffafuhu. Ketika telah selesai pemandian itu dan kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimandikan menggunakan air dan campuran daun bidara. Setelah selesai, jaffafuhu, mereka pun mengeringkan sisa-sisa air dari jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Di sini tidak disebutkan apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gamis beliau tadi dilepas atau tidak. Iya kan? Kalau mayat atau jenazah manusia biasa, jenazah kita semua, ketika hendak dimandikan pakaiannya dilepas. Pakaiannya dilepas terlebih dahulu baru dimandikan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak dilepas pakaiannya. Ini kekhususan seorang nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau dimandikan di atas pakaiannya. Maka baik Ali bin Abi Thalib maupun Al-Abbas atau juga Al-Fadl dan juga Kutham, mereka tidak menyentuh sama sekali kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ibnu Ishaq bahwa duna yadihi, mereka memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di balik kamisnya, di balik gamis beliau, pakaian yang beliau pakai, dan tangan mereka hanya menyentuh gamis, digosok gamis itu, disiram, digosok. Sama sekali tidak menyentuh kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Qala jaffafuhu, lalu mereka mengeringkan. Pertanyaannya, apakah baju tadi di kemudian diambil, dilepas atau masih? Baik. Di riwayat ini juga tidak disebutkan. Tapi kalau kita lihat riwayat yang lain, Al-Imam Ahmad demikian juga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, mereka meriwayatkan dengan jalur yang sama. Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Malik, Al-Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Malik. Tayib, Syafi'i muridnya Malik. Al-Imam Ahmad juga sempat mengambil ilmu dari Al-Imam Malik. Tayib. Dari Al-Imam Malik dengan sanadnya an Hisham bin Urwah an Abihi, Urwah an Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, kata Aisyah, kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin bidin sahuliyatin laisa fiha qamisun wala imamah. Baik, insyaallah antum sering dengar ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dikafani fi thalathati athwabin bidin, pada tiga lembar pakaian yang berwarna putih. Baik. Sahuliyah. Sahuliyah itu diambil dari kata sahul. Sahul itu satu daerah di Yaman. Pakaian putih yang berasal dari Yaman. Dalam riwayat yang lain disebutkan karsufin. Karsuf itu koton, terbuat dari katun. Lalu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, laisa fiha qamisun wala imamah. Tidak ada pada jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam gamis maupun imamah. Nah, riwayat ini menjadi tambahan berita untuk kita bahwa ketika Ali bin Abi Thalib, Al-Fadl, Al-Abbas dan Qutham menyelesaikan pemandian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengeringkan jenazah beliau, pakaian yang tadi basah itu diambil, dilepas. Setelah itu diberikan pakaian putih. Tapi ini sebelum Aisyah radhiyallahu taala anha datang. Jadi ketika setelah dikeringkan, mereka memakaikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tiga lembar pakaian, tapi tidak semuanya putih. Belum semuanya putih karena nanti satu diganti oleh Aisyah. Tayib. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, qala thumma udrija fi thalathati athwabin. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditutup menggunakan tiga buah thawb, tiga buah kain. Qala thawbaini abyadaini wa burdin hibaratin. Dua kain berwarna putih, dua thub berwarna putih, dan satu burd hibarah. Burd hibarah itu pakaian burd yang dimiliki oleh Nabi SAW. Hibarah itu pakaian dengan kualitas terbaik dari Yaman. Itu hadiah untuk Rasulullah SAW. Taib. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa pakaian itu bergaris. Intinya pakaian terbaik yang datang dari Yaman dihadiahkan untuk Nabi SAW. Nah, oleh mereka yang memandikan jenazah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ditutup dengan tiga lembar kain itu, dua putih dan satu burd hibarah. Taib. Qala thumma da'a al-Abbasu rajulain. Kemudian Al-Abbas memanggil dua orang. Faqala, lalu mengatakan kepada mereka, liyudhiba atau liyadhaba ahadukuma ila Abi Ubaidah ibn al-Jarrah. Wa kana Abu Ubaidah yadrihu li ahli Makkah wal yadhhab al akharu ila Abi Talhah ibn Sahal al Ansari wa kana Abu Talhah yalhadu li ahli Madinah. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah ada dua orang yang membuat lahat, spesial membuat lahat, lubang kuburan. Yang pertama Abu Ubaidah ibn al Jarrah, beliau semenjak di Makkah sudah menjadi pembuat kuburan. Dan apa namanya galian kubur yang dibentuk oleh Abu Ubaidah itu adalah dharah, yang dikenal dengan bahasa fikih sekarang apa namanya syak, yaitu apa namanya galian begini, kemudian di tengahnya ada galian lagi kecil, mafhum, namanya syak. Jadi di situ nanti jenazah akan diletakkan, baru ditutup papannya lurus, setelah itu dikembalikan tanahnya, ini namanya syak atau dharah. Nah itu spesialisnya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Sedangkan yang kedua adalah Abu Talhah. Abu Talhah biasa membuat lahat untuk Ahlul Madinah. Jadi lahat, galian, kemudian galian berikutnya ada di pinggir, menyamping. Papannya apa namanya miring. Nah, diutus dua orang, satu pergi ke Abu Ubaidah, satu pergi ke Abu Talhah. Qala thumma qala al-Abbas hina sarahahuma. Setelah melepas pergi kedua utusan itu menuju Abu Ubaidah dan menuju Abu Talhah, al-Abbas mengatakan, Allahumma khir li rasulika, ya Allah pilihlah mana lubang galian untuk Rasulmu. Artinya siapa yang datang terlebih dahulu itu yang akan dipakai untuk menguburkan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala fa dhahaba falam yajid sahibu Abi Ubaidah Aba Ubaidah. Keduanya pun pergi. Utusan yang untuk menemui Abu Ubaidah tidak mendapatkan Abu Ubaidah ada di tempatnya. Baik. Qala wa wajada sahibu Abi Talhah Aba Talhah. Sedangkan orang yang diutus kepada Abu Talhah mendapati ada Abu Talhah di rumah. Sehingga yang dipanggil adalah Abu Talhah, dan yang sampai duluan adalah Abu Talhah. Baik. Falahada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibuatlah lahat, galian lahat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Abu Talhah. Di mana galian itu dibuat? Hah? Di kamar Aisyah. Ahsan barakallahu fiik. Tepat di bawah ranjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ranjang itu dipindahkan, kemudian di bawahnya dibuat galian. Taib. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan infarada bihi Ahmad. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, tapi tidak demikian karena Al-Imam Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis ini pada nomor hadis 2628. Taib. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, proses pemandian jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Begitu selesai beliau-beliau memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya sebelum dikuburkan akan disolatkan terlebih dahulu. Taib. Nah, sebelum disolatkan, beliau yang memandikan tadi sudah keluar, Aisyah datang. Taib. Melihat jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, qalat, kata Aisyah, seandainya aku boleh memilih, dan ketika aku sudah memilih satu pendapat, aku tidak akan mundur dari pendapat itu. Kata Aisyah, yang berhak memandikan Rasulullah SAW seharusnya adalah istri-istri beliau. Ini menurut Aisyah. Barangkali beliau tidak tahu bahwa ketika Rasulullah SAW masih hidup, beliau telah memberikan isyarat kepada Ali bin Abi Thalib bahwa Alilah yang harus memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dan itu ada beberapa isyarat, banyak hadis termasuk salah satunya ketika Ali bin Abi Thalib memandikan jenazah, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ. Rasulullah berpesan kepada Ali, "Wahai Ali, jangan pernah melihat paha seseorang apakah dia hidup ataupun mati." Itu ketika sedang dalam proses pemandian salah satu jenazah. Taib. Dan di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Ali bahwa engkaulah yang akan memandikan aku. Itu beberapa alasan. Alasan yang lain juga disebutkan dalam riwayat, tidak ada seorang pun yang nanti melihat aurat seorang nabi illa tumisa ainaihi, kecuali matanya akan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu butuh seorang yang khusus yang sudah diajari bagaimana cara memandikan jenazah seorang nabi, dan itu diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ali ibn Abi Thalib. Oleh karenanya kenapa Ali berani maju dan mengurus jenazah Rasulullah SAW. Taib. Qala. Kemudian proses pensolatan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, wa qad taqaddama al-hadis alladhi rawahu al-Baihaqi min hadits al-Ash'ats ibnu Thaliq wal-Bazzar min hadits ibnu al-Asbahani. Telah kami sebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari jalur Al-Ash'ats bin Thaliq, dan juga yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dari jalur Ibnu Al-Asbahani. Kilahuma an Murrah, keduanya meriwayatkan dari Murrah dari Abdullah Ibnu Mas'ud. Ini kalau kita lihat hadis-hadis yang diisyaratkan oleh beliau panjang. Intinya hanya satu hadis ini yang sanatnya paling baik. Itu pun sanat hadis ini dipermasalahkan oleh beberapa ulama. Maka pada kisah disolatkannya Rasulullah SAW tidak ada satu riwayat yang paling sahih menunjukkan bagaimana tata cara para sahabat radhiyallahu taala anhum mensolati jenazah Rasulullah SAW. Taib. Tapi kita baca terlebih dahulu riwayat Abdullah ibnu Mas'ud. Dari Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan fi wasiyatin Nabi SAW tentang wasiat Rasulullah SAW an yaghsilahu rijalu ahli baitihi, agar yang memandikan jenazah beliau laki-laki dari ahlul bait beliau, tidak orang lain. Taib. Wa annahu qal, dan salah satu di antara wasiat tersebut Rasulullah SAW beliau mengatakan, kafinuni fi thiyabi hadhihi, kafankanlah aku di pakaian yang sekarang aku pakai ini. Itu salah satu pesan Nabi SAW. Au fi yamniyatin au bayadhi misrin, atau pada bajuku yang berasal dari Yaman, atau bajuku yang berasal dari Mesir. Kafanilah aku pada pakaian-pakaian tersebut. Qala wa annahu idza kaffanuhu yad'unahu ala syafiri qabrihi, dan ketika mereka mengkafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meletakkan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping liang kuburan beliau. Jadi seperti yang Anda sebutkan tadi, ranjang yang dipindah, jenazah Nabi ditaruh di atas itu, baru kemudian digali dan dikafani di atas ranjang beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma yakhrujuna anhu, kemudian mereka pun, orang-orang yang memandikan tadi, keluar dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta tusalli alaihil malaikah. Ini di hadis Abdullah ibn Mas'ud. Antum pegang hadis ini. Hatta tusalli alaihi al malaikah, sampai kemudian datang para malaikat mensolati jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis Abdullah bin Mas'ud ini menunjukkan kepada kita bahwa yang pertama kali mensolati jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para malaikat diutus oleh Allah untuk mensolati jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma yadkhulu alaihi rijalu ahli baitihi fayusalluna alaihi. Setelah diperkirakan para malaikat telah pergi, baru masuk rijal min ahli baitihi, laki-laki yang masih ada hubungan kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka masuk mensolatkan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma nasu ba'dahum furada, setelah itu baru manusia yang lain. Baru seluruh manusia, semua para sahabat ingin mensolatkan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan coba bayangkan ketika itu berapa banyak para sahabat yang ada. Mereka semuanya dipersilahkan mensolati jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa terkecuali, baik laki-laki maupun perempuan, orang tua ataupun anak-anak, semuanya dipersilahkan. Dan mereka mensolatinya furada, sendiri-sendiri, tanpa imam, satu kelompok demi satu kelompok, tidak ada imam, solat masing-masing. Nah, setelah ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mensolati mereka, disebutkan dalam riwayat yang lain, seperti dalam riwayat Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah ta'ala, setelah itu laki-laki bukan dari ahlul bait Nabi SAW secara keumuman. Selesai laki-laki, baik tua muda, barulah an-nisa, para wanita, semuanya masuk satu persatu mensolati jenazah Rasulullah SAW. Selesai para wanita, yang terakhir adalah anak-anak. Lafaz hadisnya disebutkan as-sibyan, anak-anak. Tapi kita bisa pahami di sini anak-anak adalah yang sudah balik, sudah rasyid, yang mengerti tata cara sholat jenazah, bukan anak-anak yang bermain-main. Nah, itu yang terakhir, anak-anak. Setelah selesai semuanya, barulah nanti akan dikuburkan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayib, kata Ibnu Ishaq dalam hadis yang dibawakan oleh beliau, lam ya ummahum ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadun. Tidak ada yang mengimami mereka yang mensolati jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu pun. Sebabnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala memberikan komentar, wa hadzas sani' wa hum salatuhum alaihi furada lam ya ummahum ahadun alaihi. Dan apa yang mereka lakukan ini, masuk ke kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolati jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri-sendiri mandiri tanpa ada imam untuk mereka, amrun mujma'un alaihi, adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Memang tidak ada yang menjadi imam untuk salat jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka salat masing-masing. Tayyib. Qala wa qad ikhtulifa fi ta'lilihi. Tetapi para ulama berselisih tentang apa sebabnya. Kenapa sebabnya kok tidak ada imamnya? Tayyib. Falau sahal hadis alladhi auradnahu an Ibnu Mas'udin lakana nassun fi dzalik. Kalau seandainya hadis Abdullah Ibnu Mas'ud yang kita bawakan di depan tadi, riwayat Al-Baihaqi demikian juga Al-Bazzar, kalau seandainya itu sahih, lakana dzalika nassun. Maka hadis Abdullah Ibnu Mas'ud menjadi nas. Tayyib. Menjadi nas qat'. Selesai permasalahan. Apa sebabnya? Karena para malaikat turun atas perintah Allah untuk mensolati jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga manusia lain yang mensolati jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadikan para malaikat sebagai imamnya. Sebagai imamnya yang memulai solat jenazah. Jadi solat mereka ditaklik kepada solatnya malaikat. Mafhum ya? Masih difahami bahasa taklik? Kita sudah lewati kemarin apa maksudnya. Tayyib. Qala wa yakunu min babit ta'abbud alladhi ya'suru ta'qulu ma'nah. Dan akan menjadi alasannya, satu-satunya adalah itu bab ta'abbud. Bab ibadah yang terbatas dan akan sangat sulit, kata Ibnu Katsir, untuk seorang manusia bisa menerka-nerka maksudnya apa, maknanya apa, kenapa seperti itu. Tidak akan bisa. Itu kalau hadis Abdullah Ibnu Mas'ud, hadis yang sahih. Tetapi fi sihhatihi nadhar, pada kesahihan hadis itu perlu diteliti ulang sebagaimana telah dijelaskan Ibnu Katsir rahimahullah taala pada pembahasan sebelumnya. Panjang kalau mau kita teliti riwayat itu. Tayib. Qala wa laisa li ahadin an yaqula, dan tidak akan ada seorang yang berpendapat innahum innama sallu alaihi kadzalik li'annahu lam yakun lahum imam. Tidak boleh seorang berpendapat mereka sholat sendiri-sendiri karena tidak ada yang mau menjadi imam. Bukan karena sebab itu. Sebabnya adalah karena ta'abbud. Kalau karena tidak ada imam atau tidak ada yang menjadi imam, mustahil pada hak para sahabat. Yang pertama, tidak ada imam. Tidak mungkin. Mereka semua para sahabat faham tentang sholat jenazah. Yang kedua, kalau dikatakan para sahabat tidak mau menjadi imam, itu justru nanti jadi dosa untuk mereka tidak mau menjadi imam untuk melaksanakan sholat jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustahil para sahabat sengaja melakukan dosa, apalagi itu berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jawabannya hanya satu, masalahnya ta'abbud. Itu perkara ibadah yang ketentuannya atau hikmahnya sulit untuk diterka oleh kita. Qala li'anna qad qadimna lahum annahum innama syar'u fi tajhizihi alaihi salatu wassalam ba'da tamami bay'ati Abi Bakar. Kita sudah sebutkan bahwa mereka baru mulai mengurus di jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sempurna proses bai'at Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa qad qala ba'dul ulama innama lam ya'ummahum ahadun liyubashira kullu wahidin minan nas as-salatu alaihi minhu ilaihi. Tayib. Walitakarruri sholatil muslimin alaihi marratan ba'da marrah. Sehingga kata Ibnu Katsir, yang bisa dikatakan adalah kenapa tidak ada yang mensolatkan mereka agar masing-masing bisa langsung mensolatkan jenazah Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, selain masalah ta'abbud tadi, yang kedua adalah karena banyaknya orang yang mensolati. Kalau semuanya pakai imam, tentu akan butuh waktu yang cukup lama. Sehingga masing-masing silahkan masuk mensolati jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah semuanya selesai baru dikuburkan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini selesai riwayat yang menyebutkan tentang proses disolatinya jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Dimakamkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khilaf yang terjadi apakah itu malam Rabu atau Rabu siangnya. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya biidznillah. Tersisa satu masalah sedikit. Setelah dimakamkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita tahu bahwa jenazah seorang nabi itu tidak seperti jenazah manusia biasa. Dalam arti tidak akan ada perubahan. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meninggal di siang hari Senin kemudian dikuburkan di malam Rabu, hampir berlalu satu setengah hari. Kenapa para sahabat mereka tidak khawatir terhadap jasad Rasulullah SAW? Karena mereka tahu beliau seorang nabi. Dan jasad seorang nabi tidak akan rusak. Tidak akan berubah. Dan kalau dikuburkan pun, tanah tidak akan menghancurkan jasad seorang nabi. Taib, dua dalil yang sudah kita sebutkan. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu memandikan, apa kata Ali bin Abi Thalib tadi? Ma atyabaka ya Rasulullah hayyan wa mayyitan. Betapa wanginya engkau wahai Rasulullah ketika hidup maupun ketika engkau sudah wafat. Mafhum? Ini. Yang kedua adalah saat Abu Bakar pertama kali mendengar Rasulullah SAW wafat, beliau kan kemudian datang langsung dan minta izin masuk menemui, minta izin kepada Aisyah untuk masuk ke rumah melihat Rasulullah SAW. Setelah diizinkan, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar pada majelis kemarin? Beliau datang kemudian merunduk, membuka kain penutup jenazah Rasulullah SAW. Setelah itu, lupa baru kemarin nih, mencium kening Rasulullah SAW. Beliau mencium kening Rasulullah SAW. Setelah itu mengatakan apa? Sama dengan apa yang dikatakan oleh Ali, ma atyabaka ya Rasulullah hayyan wa mayyitan. Betapa wanginya engkau wahai Rasulullah saat engkau hidup maupun ketika engkau telah mati. Ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa jasad Rasulullah SAW tidak rusak. Jasad Rasulullah SAW tidak rusak. Maka beliau dikuburkan pun juga tidak rusak. Sampai sekarang jasad beliau pun tidak akan rusak oleh tanah. Bagaimana beliau meninggal, seperti itu kondisinya sekarang. Nah, oleh karena itu tidak ada perubahan pada jasad seorang nabi. Para ulama berselisih, terlebih lagi setelah zaman Syafi'i. Ada perselisihan, apakah masih disyariatkan masyru' seorang sekarang mensolatkan jenazah Rasulullah SAW dengan dalil bahwa jenazah beliau masih utuh seperti sedia kala. Nah, ini khilaf. Yang banyak diriwayatkan dari Syafi'iyah, mereka berpendapat tentang masih disyariatkannya seseorang untuk mensolati jenazah Rasulullah SAW ketika dia mampu untuk menemukan di mana posisi persis kubur Rasulullah SAW. Dan itu sulit kalau sekarang bangunannya sudah besar dan sudah temboknya berlapis, tidak tahu pasnya di mana. Memang kita tahu ilmunya Rasulullah SAW di sini, Abu Bakar agak di bawah, Umar agak di bawah, tapi posisi pasnya di mana? Nah, Syafi'iyah mereka masih berpendapat sampai sekarang disyariatkan. Selain Syafi'iyah, kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, tidak ada yang berpendapat disyariatkan, masih disyariatkan mensolatkan jenazah Rasulullah SAW sampai di zaman kita sekarang ini. Selesai. Kenapa? Selesai zaman sahabat sudah selesai. Enggak ada syariat lagi untuk kita. Karena untuk menetapkan pensyariat itu butuh kepada dalil. Sementara tidak ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya mensolati jenazah Rasulullah SAW setelah selesainya zaman para sahabat itu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya proses dimakamkannya jenazah Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.